Oke, sekarang saya akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim. Setelah tadi yang dari Kampung Rambutan, mungkin ada dari Kampung Duren yang mau bertanya, Pondok Aren, ya silakan. Ya, siapa yang mau bertanya? Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nuryani dari Majelis Taklim Arido, Pondok Aren, Tangerang. Malah tahuan saya, ibu yang anggotanya ya. Silakan Bu. Iya dong. Ma, iya. Silakan Bu. Ma, betulkah rezeki itu hak terbatas hanya pada urusan materi saja? Betulkah apa saja, Ma? Iya. Apakah terima kasih. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang mengatakan rezeki itu hanya duit saja, pendapat yang sangat salah. Allah berfirman, wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Kalau kamu menghitung nikmatku, la tusuha, kagak bakalan kehitung. Mata ngedip nikmat. Sok, kalau kita nggak bisa ngedip naik motor, molotot aja, capek lagi. Digigit nyamuk, gatal nggak Bu? Digaruk enak nggak? Ha, bisa meremelek, nikmat. Sok, sekarang saya bilang, Bu, digaruk, digigit nyamuk. Mendingan kagak digaruk, saya kasih duit 20.000. Mendingan mana, 20.000 apa digaruk? Digaruk. Kenapa? Ngegaruk nikmat. Tapi kalau gocap, gue mendingan gak ngegaruk kan. Cuman, orang kadang-kadang ini gak kepikiran sama mereka. Gak disyukuri, suami gak kawin lagi nikmat. Anak pada nurut nikmat. Punya baju mengkrelet juga nikmat. Orang gak semua orang punya baju begitu deh. Cuman kita, kalau nikmatnya lagi ada, gak disyukuri. Yang belum kelihatan diuber-uber kapan syukurnya dengan nikmat. Nikmat bukan hanya berupa uang. Kesehatan, semua penunjang hidup, sarana hidup, kehidupan, itu nikmat. Bisa bernapas, nikmat. Soba suatu saat kita nyesek, enak gak? Itu suka lupa Anda. Mata kelilipan sama bulu mata aja udah perihnya kayak apa. Itu mata gak kelilipan, itu nikmat. Nikmat sekecil apapun, itu adalah nikmat. Makanya Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, semua yang kau ciptakan tidak ada yang sia-sia. Jadi salah orang yang beranggapan rezeki itu hanya duit doang. Itu namanya mata duitan, cewek materi, kelautan. Aja, ya. Baik Pak Mirsa, saya akan mengumumkan siapa yang beruntung mendapatkan buku Curhat ke Mama Dedeh dari penelpon di pagi hari ini, yaitu Ibu Nur Hayati dari Jakarta Selatan dan Ibu Erni dari Tangerang. Selamat Ibu Nur Hayati dan Ibu Erni, nanti insya Allah akan dikirim langsung ke alamat Ibu buku Curhat ke Mama Dedeh. Dan waktu kita sudah habis, tidak ada lagi waktu untuk bertanya, tapi kita akan berikan kesempatan Mama untuk memberikan kesimpulan untuk tema kita di pagi hari ini, pintu-pintu rezeki. Pemirsa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin." Tidak ada satupun makhluk yang melata di alam dunia kecuali semuanya diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu tempat tinggal mereka, Allah tahu penyimpanannya, karena semua dicatat oleh Allah dalam kitab Lauhil Mahfudz yang sangat jelas, yang sangat nyata buat kita. Dengan ayat ini jelas buat kita semua.